tajwid diambil dari kata-kata apa? Jawada. Jawada yujawadu tajwidan. Istilahan ma mana sifah lazimah andak ma'am la taqayyar, misal contohnya sifat lazimah la tafid la adam ma'am wal aridah mana aridah تغير نعم مثال نعم من وضع في قاعدة سورة التجويد نعم نعم Ubaid al-Qasim al-Salam wakila al-Duri Abu Amr Hawas bin Umar al-Duri. Termasuk bid'ah amal tajwidiyah. Hal minal bid'ah kaidah tajwidiyah. Mala termasuk perkara bid'ah Ibn Basil. Hal alam tajwid tabar min al bid'ah min al bid'ah andaka ambek anda ya firman la takian anda akhan ha hal la hal al qa'idah tajwidiyah tu'tabar من البدعة ايش يعني وسيلة من ايش ما لقى على الشارب الذي صام انك اصلحة مرسلة طيب masuk berikutnya pokok-pokok pengambilan ma'ruf diambil dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengajar kepada Jibril, Jibril mengajar kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengajar kepada sahabat, sahabat mengajar kepada tabi'in, tabi'in mengajar kepada tabi'in, dan begitu seterusnya sampai kepada kita. Nah, bahkan ilmu al-qiraat sampai kepada kita secara tawatur. Nah, mutawatir. Nah, hatta qala Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah wa lam yunkir qira'ah. Nah, ma'asyara illa ish illa al-juhal. Tidak mengingkari qira'ah asyarah mutawatirah kecuali orang yang bodoh. Nah, kemudian nama al-ism dimakan dengan ilmu tajwid. Mana ilmu tajwid ada dua, syafawi amali, yaitu bacaan Al-Quran yang bagus yang diambil dari orang yang ahli dalam baca Al-Quran. Nah, syafawi amali ada di sana orang-orang yang tidak pernah belajar kaidah tajwidiyah. Tidak pernah belajar kaidah tajwidiyah, akan tetapi mampu untuk membaca Al-Quran yang baik dan benar. Maka baginya cukup. Nah, cukup sudah mendapatkan apa yang Rasulullah SAW gambarkan al-mahir bil-Quran ma'as-safara al-kiram al-bararah, walaupun tidak tahu ahkam tajwidiyah. Nah, seperti orang-orang buta, orang buta, nah, atau orang bisu, nah, sebelum bisu sudah belajar Syafawi Amari, mau belajar kaidah sudah tidak mendengar lagi, nah, maka cukup baginya. Kemudian nadhari ilmi, ini yang dimaksud dengan ilmu tajwid itu sendiri. Ilmu tajwid, ilmu sendiri. Nah, kaidah-kaidahnya di zaman Rasulullah SAW tidak ada. Dan para ulama, sekali lagi mereka yang meletakkan kaidah-kaidah ini semuanya. Keutamaan cukup banyak. Keutamaan cukup banyak. Kita lihat nanti pada bab kedua, keutamaan Al-Quran dalam bacanya. Di antaranya sudah kita bahas sebelumnya, al-mahir bil Quran ma'as-safarah al-kiram al-bararah. Al-mahir dalam Al-Quran bersama dengan para malaikat yang mulia atau pandai. Walladzi yaqra'u wa yata'ta'a fihi, siapa yang baca dan siapa yang baca kemudian tersendat-sendat antara bata-bata bacaannya, nam merasa keberatan, maka baginya dua pahala. Dua pahala yang tidak tahu. Nah, sebagaimana kemarin antum lihat. Nah, man kana 'indahu amah fa addabaha fa ahsana ta'dibaha. Naam. 'Allamaha fa ahsana ta'limaha. Thumma ataqat fa tazawwajaha falahu ajran. Antum lihat bagaimana ini? Mengajari adab, mengajari akhlak yang baik, mengajari perempuannya juga. Setelah itu ia merdekakan. Nah, dari sana memerdekakan man a'taqa 'abdan a'taqa Allahu bikulli udwin minhu udwan hatta farjahu bi farjih. Jika ada seorang yang apa? Yang memerdekakan seorang budak, maka Allah akan merdekakan semua anggota tubuhnya sampai kemaluannya dengan kemaluannya. Jadi dimerdekakan dari azab Allah Subhanahu wa taala dan baginya surga. Orang demikian tadi yang sudah memberikan takdib kepada budak perempuannya. Setelah itu mengajarinya. Setelah itu memerdekakannya. Setelah itu menikahinya. Falahu ajran. Baca Al-Qur'an tata'ta alai syak lahu ajran aidha. Nah, tidak tahu dua pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, berapa banyak jumlahnya. Nah, kemudian manfaatnya. Manfaat ma'ruf, bahagia di dunia wal akhirah. Kemudian Allah akan angkat derajat orang-orang yang baca Al-Quran yang baik dan benar dan mengamalkannya. Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadal kitab yaqwaman wa yadu'u bihi akharin. Sungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan sebagian yang lain. Gimana bentuk mengangkat derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang baca Al-Quran dengan baik dan benar serta mengamalkannya? Inilah yang Allah angkat derajat, angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia misalnya diperhitungkan oleh masyarakat, nah, dianggap sebagai orang yang alim, dianggap sebagai pengajar, nah, bisa mengamalkan dengan baik, nah, kemudian banyak murid-muridnya dan sebagainya, diangkat derajatnya, masyarakat juga menghormatinya. Ini baru di dunia. Di akhirat jelas. Nah, keutamaan nanti kita lihat pada keutamaan Al-Quran dan membacanya. Di antaranya apa? di antaranya akan disuruh naik surga sesuai dengan akhir ayat yang ia baca. Nah, kemudian akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Kemudian orang-orang yang Allah rendahkan di dunia ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Nah, bagaimana bentuknya? Itu orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'anul Karim akan tetapi tidak mengamalkan Al-Qur'an Al-Karim itu sendiri. Baik di dalam kehidupan sehari-hari atau amalan. Nah, di sana ala ayah fi qulubihim marad. Orang munafikun. Orang-orang munafikun mereka membaca Al-Qur'anul Karim dengan baik. Naam. Hadis Ibnu Musa Al-Asy'ari, "Matsal mu'minin alladzi yaqra' Al-Qur'an kama tsali ish." Ha? Udraja. "Matsal mu'min rih wa tayyib wa ta'muha tayyib. Wa matsalu al-mu'min alladzi la yaqra' Al-Qur'an kama tsali tamar la rihalah wa ta'muha tayyib wa ta'muhu tayyib. Wa matsal munafiq alladzi yaqra' Al-Qur'an kama tsali ar-raihanah rihuha tayyib wa ta'muha mur. Wa matsal munafiq alladzi la yaqra' Al-Qur'an kama tsali handalah la riha laha wa ta'muha mur." Naam. Jadi sana ada orang munafik yang baca Al-Qur'anul Karim. Antum melihat bagaimana sekarang banyak dari para qurra yang mereka baca Al-Qur'anul Karim di sana sini dengan memakai target bayaran. Saya tidak mau menghadiri. Naam. Bacaan Al-Quran di tempat itu kalau tidak digaji demikian. Nah, biasa di Jakarta memasang tarif. Ketika saya bertemu dengan Mahruz Ali dari Kediri waktu itu. Nah, dari Kediri. Nah, beliau ketika di Jakarta diundangan di zaman 9 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ya sekali qiraah itu 70 ribu waktu itu. Sekali qiraah 70 ribu. Kemudian beliau bercerita, mereka para qurra itu memasang tarif. Memasang tarif, tidak mau baca Al-Qur'an di walimah misalnya atau di maulid Nabi, di mana baca cara bid'ah. Naam, atau Isra Mi'raj kecuali pasang tarif. Nah. Ini banyak kejadian dari kaum muslimin. Naam, yang jauh dari Alkitab wa Sunnah. Mereka baca Al-Quran Karim, bacanya juga bagus. Akan tapi tidak masuk ke dalam hati mereka. Nah, taib, tujuan. Yang paling utama adalah lancarnya seorang dalam pengucapan lafaz Al-Quran dengan apa yang disampaikan oleh ulama kita dengan memberikan sifat tarkik. Naam, atau tafkhim. Kemudian bacaan dengung. Kemudian bacaan panjang, pendek dan sebagainya. Nah, kemudian pokok permasalahannya adalah kaidah-kaidah hukum tajwid secara terperinci yang harus diketahui oleh seorang belajar dalam ilmu ini. Kaidah-kaidah semuanya yang akan kita pelajari. Nah, baik, utamaan Al-Quran dan membacanya merupakan semulia-mulia ilmu dari seluruh ilmu yang lainnya, sebagaimana sabda Nabi SAW dari Utsman bin Affan berkata dari Rasulullah SAW, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Naam, rawahu al-Bukhari. Hunaka al-lafz 'inda al-Bukhari aidan afdalukum. Naam. Afdalukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Kilahuma sahih aw kilahuma sahihan. Naam. Hal yajuz kilahuma sahih aw kilahuma sahihan? Ini Abdul Basit. Kilahuma sahih. Mana yang benar? Kilahuma sahih atau kilahuma sahihan? Ya Irham. Sahihan. Tidak boleh kilahuma sahih. Naam. Hada wa hada. Kilahuma sahih. Dibolehkan. Di lafad di sana, afdalukum. Yang kedua, Al-Quran itu akan menjadi syafaat terhadap orang yang membacanya nanti pada hari kiamat. Di sini ada beberapa sedikit kesalahan karena berubah komputer, berubah tulisan juga. Kemudian sudah kita periksa, ternyata masih jatuh lagi juga. Nah, طيب اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه الشفاعة. Dia akan masuk akidah di sana. Akidah, pembahasan akidah tentang masalah syafaat sendiri nanti. Nah, memberikan syafaat kepada para pembacanya pada yaumul qiyamah. Kemudian semakin banyak seorang membaca Al-Qur'an, maka akan semakin tinggi pula derajatnya di surga nanti. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqal sahibul Qur'an Iqra, di situ taknya dihilangkan. Nah, berubah komputer. Warqi warattil kama kunta turattil fi darid dunya wa fi riwayah kama kunta turattil fi dunya biduni dar. Naam. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha au inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Ini dua-duanya tidak sahih. Ini makanya ar-rajih boleh memakai lafaz al-hadis dengan al-ma'na. Lafaz al-hadis bil ma'na. Akan tapi selama tidak merubah is al-murad, maksud hadis. Tidak merubah maksud hadis. Jadi boleh kita pakai bil ma'na. Makanya terjadi apa perbedaan? Jadi perbedaan para sahabat menyampaikan al-hadis. Sebagian ini kama kunta turaddil fid dunya, sebagian kama kunta turaddil fi darid dunya, kemudian di akhir inda akhir ayatin takrawha inda akhir ayatin kunta takrawha. Baik, katakan kepada orang yang baca Al-Quran pada hari kiamat, bacalah, naiklah di situ, naiklah dan tartirkanlah. Nah, sebagaimana kamu membaca tartil di dunia, karena kedudukanmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang kalian baca. Ada perselisihan mana yang lebih utama. Nah, orang membaca banyak ayat atau orang membaca dengan pelan-pelan. Nah, jadi perselisihan. Nah, insya Allah mana menrajih selama tidak merubah kaidah tajwidiyah membaca ahkam, insyaallah masuk di sana walaupun dengan cepat. Nah, walaupun dengan cepat kan ada ijma para a'immah, kita dibolehkan untuk membaca Al-Qur'an dengan al-hadr dan al-hadr. Nah, kemudian hadr sendiri dibolehkan dibaca dalam semua qiraah, walaupun di sana ada perbedaan di mana qiraah. Qalun fi ba'd riwayah wa qiraah Ibnu Katsir fi ba'd riwayah al-ghalib ala ish al-hadr, al-ghalib ala hadr, dengan cepat. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya ya, berkali-kali. Nah, sebenarnya kamu baca sendiri sudah paham. Cuma ini ada perbaikan sedikit demi sedikit ini. Nah, yang keempat, bahwa satu huruf dari Al-Quran itu sama dengan satu kebaikan. Lalu satu kebaikan itu akan Allah berikan 10 pahala dari Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Sini falahu bihi hasanah. Nah, beda juga kan? Nah, sama itu boleh. Nah, jadi bil makna. Nanti kalau ada ta'alik, ditalik nanti. Jadi riwayah fi riwayatin ukhra falahul hasanah. Nah, fi riwayah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu, ini kurang di sini. La aqulu alif lam mim, ditulis ala mim. Alif lam mim di situ kurang. La aqulu alif lam mim harf walakin alif di situ. Tanya juga dihilangkan. Sama dengan atas tadi. Nah. Walakin alif harf walam harf wa mim harf. Nah. Disahkan oleh Syekh Albani. Naam. Kemudian Syekh Mukbil wa Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri merajihkan hadis ini mauquf ala Abdullah ibni Mas'ud. Mauquf ala Abdullah ibni Mas'ud. Nah, mauquf sahih. Mauquf sahih. Nah. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf di sana? Mana yang dikur? 16 atau 18? Ada yang bilang 19, sebagian 18. Nah, kalau 19 itu alnya dimasukkan 2 situ. Allah 2. Nah, sebagian menyebutkan 18. Nah, tapi yang jelas kita apa itu sekitar apa? 19. 19 pada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau orang awam diberikan perumpamaan demikian senang. Nah, terlihat baca basmalah saja misalnya sudah 19 huruf. Dari 19 huruf masing-masing huruf satu kebaikan dilipatkan 10. Nah, orang awam akan senang. Ketika saya ucapkan ini di hadapan jamaah dablek, nah, setiap mereka dakwah dipakai. Setiap kali dakwah dipakai. Nah, tapi dengan makna. Dengan makna. Karena mereka sukanya is fadail ala amal. Nah, jadi ceritanya setelah kita mau bahas tentang usul thalathah, tidak ada satupun yang hadir waktu itu. Nah, dan sebelumnya banyak sekali ketika kita adakan 6 waktu itu penataran seluruh 6 pemuda dan pemudi disambung 6 itu banyak itu 100 mil sekitar 100-an waktu itu. Nah, setelah itu mereka meminta untuk melanjutkan dars. Nah, dan saya mencoba tulisan Syekh Muhammadul Wahhab saya hapus. Nah, rupa-rupanya ketahuan usul salasah, ternyata ada salah satu dari gurunya ini, guru Ndablek ini, membawa buku ini kepada sana, Kusron, di mana? Lodok Maspati. Usul salasah ini bagaimana? Jawab, ini karangan Wahabi. Hanya meninggalkan semua, sudah. Tadi ketahui ini tidak mau belajar satupun belajar waktu itu. Tidak ada satupun yang hadir. Nah, padahal sebelumnya luar biasa. Nah, jadi sulit sekali. Taib. Yang kelima, bahwa satu ayat Al-Quran lebih utama daripada satu unta yang besar. Yang unta merupakan semewah kendaraan dan perhiasan di zaman itu. Nah, ini hadisnya di Muslim. Ayyukum yuhibbu ayyakdua kulla yawm ila batahan aw ila al-aqiq faya'ati minhu bina kotain kaumawain zaharawain fi ghairi ithmin wala kotain rahb qalu kulluna nuhib dhalik ya Rasulullah. Naam, fala ayyakdua ahadukum ila al-masjid faya'ta'allam aw yakra ayatain min kitabillah khair lahum minna kotain wa thalath khair lahum min thalath wa arba khair lahum min arba wa min a'dadihinna min al-ibil. Naam, bisa dibaca sendiri itu. Nah, bagaimana keutamaannya? Orang yang membaca satu ayat atau belajar satu ayat lebih bagus daripada satu unta. Coba kalau kita berikan sekarang misalnya, yang mau belajar satu ayat kita berikan pulang bawa satu unta masing-masing. Nah, kira-kira yang mau belajar di sini berapa ribu misalnya? Mungkin seluruh Naam Jawa Timur ke sini semua dia bawa pulang bawa unta semua. Alhamdulillah pahalanya diakhirkan. akhirkan sehingga naam liyabluwakum ayyukum ahsanu amala hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Naam. Ahma sabatum anta khul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. Naam. Jadi untuk menguji, nah, mana yang paling bagus amalannya? Apakah hanya sekedar taklid atau betul semangat dalam Al-Quranul Karim? Nah, ya agak payah hari ini. Kurang semangat untuk memberikan pelajaran. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Lam tidak mengapa untuk pengajaran. Nah. Jangan bismillah, ulang bismillah. Nah. Jadi untuk pengajaran tidak mengapa. Nah. Wa la adun akhadna min masyayikhina. Naam. Qabl. Kita ambil dari syekh-syekh kita. Naam. Demikian pula. Naam. Dengan kalau memang kalimat-kalimat yang sulit itu perlu diulang. Naam. Seperti makhnasa. Nah. Berapa kali itu sampai waktu itu kita belajar dengan Abu Hafs Al-Maghribi. Naam, dikeliling itu sampai 100 orang suruh membaca semuanya. Setelah pertemuan membaca apa? Makhnasa 100 orang. Asyahid hala. Karena kalimatnya sulit perlu diulang terus. Waktu itu hampir enggak ada yang benar membaca makhnasah karena sulitnya luar biasa. Padahal yang ikut adalah para pengajar-pengajar tajwid waktu itu. Nah, guru-guru yang masyhur. Nah, ada juga yang sudah mendapatkan ijazah. Banyak, tapi begitu membaca di depan beliau, nah, banyak keliru. Orang Indonesia banyak waktu itu yang ikut. Nah, banyak yang ikut. Seperti Alakh. Siapa Askari? Alakh. Siapa ini? Sarbini. Pak Abu Rifa'ah. Banyak sekali. Namun di akhir, ketika waktunya tatbik, mereka enggak ikut. Karena mengikuti teori. Nah. Jadi kalau mereka mengikuti terus, mungkin insya Allah. Jadi enggak saya yang apa harus mengajar tajwid, jadi mereka pun bisa mengajar tajwid kalau waktu itu bisa diteruskan. Nah, tapi karena tadi jadi keliru dalam pengambilan sebagian teman itu karena ikut-ikutan jadi pindah-pindah gitu, dia belum selesai pindah lagi. Nah, pada waktu itu juga teman-teman yang tadi termasuk yang lumayan waktu itu, nah lumayan bacaannya. Tapi kalau mereka coba kalau bisa teruskan mereka, tentu mereka pun akan mampu juga untuk baca Quran dengan baik. Nah, apalagi sudah punya modal suara yang bagus juga. Nah, namun qadarullah ma syaa fa'al, mereka tinggalkan dulu. Dari sekitar 15 orang Indonesia waktu itu, saya sendiri yang meneruskan. Yang lainnya enggak mau meneruskan. Kemudian setelah saya meneruskan hanya tinggal 7 orang waktu itu, 7 orang. Tujuh orang alhamdulillah dari Al-Baqarah sampai An-Nas selesai. Nah, beliau memberikan ijazah ternyata lari ke Ma'rib. Setelah datang lagi ke Damat, nah bagaimana ijazahnya? Nah, saya mau cepat-cepat kembali ke Ma'rib. Setelah di perjalanan ditangkap dan dipulangkan ke Maroko. Nah, akhirnya tidak ada ijazah. Syahid tidak ada ijazah buat kita bertujuh waktu itu. Nah, kemudian dari 7 atau 8 orang, 7. Yang 4 ini ikut Abul Hasan. Nah, yang 4 ikut Abul Hasan Al-Ma'ribi. Al-Ma'ribi yang jadi Ihya At-Turats. Nah, Hizbiyun sekarang. Nah, qadallah ma syafa. Nah, menjadi syahid dibolehkan. kita belajar dari jalan Syatibiyah, kemudian kita mendengarkan kaset seperti kaset Al-Husari atau kaset Minshawi. Nah, Al-Husari, nah, Ahmad Siddiq itu, nah, dia mempunyai kaset dari jalan Thayyibatin Nashr wa jalan Syatibiyah. Kalau kita hanya sekedar mendengarkan enam kaset dari Al-Husari misalnya, enam kemudian kita tirukan, ini tidak boleh. Tidak boleh walaupun kita sudah mendengarkan. Nah, beliau membaca dengan dua harakat di Majais Al-Mufassil dan Matsilah Tawilah. Beliau membaca dua harakat. Nah, tapi karena kita belum belajar demikian, tidak dibolehkan bagi kita hanya sekedar taklid. Demikian juga ketika kita baca qiraah misalnya. Qiraah. Karena ada sebagian nah teman kita belum belajar qiraah sabar. Setelah pulang membaca qiraah. Ditanya perbedaannya berapa waktu itu surah Al-Qiyamah waktu itu. Nah, ya mungkin sekitar 3 lah. Nah, padahal dalam surah Al-Qiyamah itu kemarin sudah kita ketahui lebih dari 40 perbedaannya. Nah, sehingga banyak jatuh kesalahan. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan kaset kemudian kita tirukan, harus belajar dulu. Belajar dulu nanti di sana ada kaidah-kaidah yang khususiyah yang menjelaskan perkara ini semuanya. Nah, jadi kita enggak tahu membedakan antara wadduha, ini sudah imalah sughra. Dengan wadduha sedikit, wadduha dan wadduha sedikit perbedaan. Tapi ini sudah berbeda antara imalah sughra dengan fath. Jadi harus diambil, tidak hanya sekedar menirukan. Nah, walaupun sekali lagi kaset-kaset dan buku-buku sangat membantu kita belajar. Nah, inilah subhanallah.